saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go! Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa. Aduh. Kamu kenapa? Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini? Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda. Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara. Ayo semangat! Poldan Mi, pol. Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.